Sejak kau lewat, hatiku tertambat. Senyum di bibirmu, penghias mimpiku. Gadis jelita, siapakah nama? Gadis jelita, kau membuatku gila. Andai kata mungkin engkau pacarku, apa yang kau mau? Separuh bulan atau sekadar bintang ku panjat untukmu. Matamu mengeling, membuatku juling. Jalanmu berlenggang, aku pun berdendang. Gadis jelita, siapakah nama? Membuatku juling. Dan jalanmu berlenggang, hey, aku pun berdendang. Gadis jelita, bolehkah ku bertanya? Gadis jelita, kau membuatku gila. Terima kasih.